Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wa ma'ah asyirah at-talabah rahimani wa rahimakumullah, marilah tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat zahir, begitu juga atas nikmat-nikmat yang tidak nampak seperti nikmat iman, nikmatul Islam, dan juga termasuk nikmat yang besar yang patut kita syukuri adalah nikmat kita dimudahkan menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, sebuah kitab yang berbicara di dalamnya masalah fikih ibadah yang dikarang oleh atau yang disyarah ala Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar hadis yang ke-15, yaitu hadis Abu Qatadah Al-Harith Ibni Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yatamassah minal khala biyaminih wala yatanaffas fil ina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia buang air kecil, dan jangan pula dia membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah dia bernafas di dalam bejana ketika minum. Dan telah kita sebutkan perselisihan di tengah-tengah para ulama tentang hukum larangan di sini. Terjadi perbedaan sudut pandang di tengah-tengah para ulama tentang larangan pada hadis ini. Sebagian para ulama menghukumi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hadis ini hukumnya haram. Sebagian lagi menghukuminya makruh, dibenci. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah an-nahyu an-massi az-zakari bil-yumnah halal baul. Di antara faedah hadis yang mulia ini, yang pertama adalah larangan bagi seorang untuk memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan ketika dia buang air kecil. Yang kedua adalah an-nahyu anil istinja bil-yamin. Yang kedua di antara faedah hadis yang mulia ini adalah larangan bagi seorang untuk membersihkan kotoran, beristinja, ya, dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga diantara faedah hadis ini adalah an-nahyu anit tanaffusi fil ina, larangan untuk seorang bernafas, ya, di dalam bejana ketika minum. Telah kita sebutkan, nah, beberapa hikmah, ya. Di antara hikmahnya, apabila seorang bernafas di dalam ina, khawatir itu sebagai wasilah yang bisa memindahkan penyakit dari dirinya, terkecuali atau terkhusus seorang yang sedang sakit, ya, pilek atau batuk, ya, sangat mungkin dia memindahkan penyakit dari dirinya ke bejana. Dan juga diantara faedahnya, kalau kita bernafas di dalam bejana ketika minum, itu bisa mengotori air atau bejana tersebut. Kemudian yang keempat diantara faedah hadis yang mulia ini adalah ijtinabul asya' al-qadarah, diperintahkannya seorang untuk menjauhi perkara-perkara atau benda-benda atau zat-zat yang kotor. Fa idza ittarra ila mubasyaratiha, apabila takala seorang menyentuh kotoran-kotoran tersebut memudaratkan dirinya. Fal yakun bil yasar, maka hendaklah takala dia kalau mau memegang sesuatu yang kotor, hendaklah dia menggunakan bagian kirinya atau tangan kirinya. Kemudian yang kelima diantara faedah hadis yang mulia ini adalah bayanu syarafil yamin wa fadliha alal yasar, penjelasan tentang muliahnya bagian kanan dan afdolnya bagian kanan dibandingkan dengan bagian kiri. Dan telah kita sebutkan hadis atau hukum terkait permasalahan ini. Untuk perkara-perkara yang di sana bersih atau di dalamnya terdapat kemuliaan, bersalaman, masuk ke dalam masjid, ya, begitu juga, ya, hal-hal yang bersih itu disunnahkan untuk bagian kanan. Kemudian yang keenam diantara faedah hadis yang mulia ini adalah al-i'tina'u bin nadhafati 'amatun, perhatian, ya, agama Islam terhadap kebersihan secara umum, ya. Agama Islam adalah agama yang sangat mulia, yang penuh dengan kemuliaan, ya, penuh dengan kesempurnaan. Tidak hanya masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang penting, gitu juga masalah yang sepele yang mungkin dianggap remeh atau dianggap kecil di sisi manusia, itu juga dibahas. Seperti masalah buang hajat, ya, sesuatu yang masalah yang remeh yang mungkin dianggap oleh sekelompok manusia itu permasalahan yang ringan, akan tetapi di dalam Islam ini juga dibahas, ya. Tidak boleh seorang buang hajat begitu saja, ada adabnya, ada etikahnya, ada caranya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La siyama al-ma'kulat wal-mashrubat allati yahsulu min talwisiha dararun sihhiyun. Lebih-lebih agama Islam memperhatikan kebersihan dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang tercampur dengan sesuatu yang kotor yang bisa memudaratkan. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya makanan tersebut terkena tanah atau debu, ya. Sebagai contoh misalnya, apabila itu bentuknya sayuran atau buah-buahan, maka sebelum kita mengkonsumsinya, menyantapnya, ya, hendaklah kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, sumuwu asyari, betapa agungnya syariat ini, syariat Islam. Naam. Haitsu amara bikullin nafi'in wa hadhara wa hadhara min kulli dharin. Takala, ya, syariat yang agung ini memerintahkan kepada setiap perkara yang bermanfaat. Dan telah kita sebutkan, wajib kita yakini sebagai seorang muslim apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wajib kita percaya, wajib kita yakin, jangan kita bimbang dan ragu bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya pasti mengandung maslahat, pasti mengandung kebaikan. Apakah kita mengetahui ya hikmahnya, sisi kebaikannya, atau masih samar, ya masih belum kita mengetahuinya. Ya, dan betapa banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbukti ya, banyak hikmahnya. Ya, banyak terbukti. Kalau misalnya ada di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum kita ketahui hikmahnya, tetap kita harus percaya. Kita harus imani. Ya, terkhusus masalah-masalah gaib. Masalah-masalah gaib, ya, adanya fitnah kubur, adanya surga dan neraka, ya, dan yang lainnya dari perkara-perkara gaib. Wa haddara min kulli darin. Naam, takala pula syariat yang agung ini, ya, memerintahkan, mentahdir, memperingatkan dari perkara-perkara yang memudaratkan. Sebagaimana pula yang telah kita sebutkan, kita harus juga percaya dan yakin seyakin-yakinnya, ya, penuh dengan naam keimanan bahwasannya semua larangan Allah Subhanahu wa taala termasuk pula larangan Rasulnya alaihi salam pasti dan pasti mengandung bahaya, pasti dan pasti mengandung kemudaratan, sesuatu yang tidak baik apakah kita mengetahuinya ataupun tidak. Selesai faedah hadis yang ke-15 ini, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Al-hadithu as-sadisa asyara, hadis yang ke-16. An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang ma'ruf, ya, sahabat yang sangat terkenal. Nah, seorang penuntut ilmu, ya Pak, insya Allah pasti tahu tentangnya. Ya, beliau besar namanya, besar pula keutamaannya. Di antara keutamaan yang ada pada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di samping beliau adalah seorang sahabat, dan derajat sahabat disebutkan oleh para ulama itu derajat yang tinggi setelah para nabi. Ya, derajat yang tinggi setelah para nabi. Nah, tidak akan ada orang setelah para sahabat lebih baik daripada sahabat. Ya, tidak akan ada orang yang bisa menyaingi setelah sahabat, walaupun dia banyak amal solehnya. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau ini adalah naam seorang tabi'in, ya, hidup setelah para sahabat. Memiliki sekian banyak keutamaan. Tidak ada sisi kebaikan kecuali ada pada beliau. Jihadnya, amalan ibadahnya, zuhudnya, semuanya ada. Hanya satu kata para ulama yang tidak dimiliki oleh beliau, yaitu derajat suhbah, derajat sahabat. Beliau bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ya, derajat sahabat itu derajat yang sangat mulia. Dan menjadi keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan ini salah satu usul, prinsip dasar, ya, prinsip pokok Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwasannya mereka sepakat seluruh para sahabat dijamin masuk surga. Ya, seluruh para sahabat dijamin masuk surga. Jadi derajat sahabat itu adalah derajat yang sangat mulia. Ya, mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Dan inilah definisi sahabat yang disebutkan oleh para ulama. Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Seorang sahabat adalah seorang yang bertemu, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau beriman, dan dalam keadaan pula beliau meninggal dalam keadaan beriman. Jadi tidak ada satupun sahabat yang murtad sebagaimana tuduhan Syiah Rafidhah yang mereka menuduh bahwasannya mayoritas para sahabat itu telah murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tuduhan yang sangat keji. Tuduhan yang tidak ada bukti, ya. Ini adalah pembohongan besar. Ya. Tidak ada satupun sahabat yang murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya beriman. Karena definisi sahabat yang disebutkan oleh para ulama adalah seorang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Kalau misalnya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman, kemudian sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia murtad, berarti dia bukan sahabat. Ya, berarti dia bukan sahabat. Dan di antara pula keutamaan yang ada pada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, beliau ini adalah penafsir Al-Qur'an yang terbaik. Ya, penafsir Al-Qur'an yang terbaik. Dan ini diakui oleh para sahabat. Seperti yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ni'matu turjamatil Qur'an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhumah. Sebaik-baik penterjemah, sebaik-baik penafsir Al-Qur'an dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Dan sebab beliau menjadi penafsir terbaik ini ada andil besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil ay at-tafsir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, ya Allah, faqihkanlah dia, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah fid din, di dalam agamanya. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah, faqihkanlah, mahirkanlah beliau at-ta'wil, yakni at-tafsir, tafsir-tafsir Al-Qur'an. Jadi tidak heran kalau beliau ini termasuk sahabat yang paling bagus, ya, ketika menafsirkan Al-Qur'an Nul Karim. Kemudian qala, beliau mengatakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Sesungguhnya ya, dua penghuni kuburan itu yu'adzaban la yu'adzaban, benar-benar dalam keadaan sedang disiksa, sedang diazab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min fitnati al-qabr. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Dan keduanya disiksa, diazab, ya, bukanlah karena perkara besar. Ya, bukanlah karena perkara besar yang dianggap, ya, keduanya besar. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, bala innahu kabir. Padahal perkara itu besar di sisi syariat. Ya, dianggap remeh oleh keduanya, ternyata perkara ini adalah perkara yang besar yang menyebabkan keduanya disiksa di dalam kubur. Ya, yang menyebabkan keduanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keduanya diazab? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun pemilik kuburan yang pertama, dia disiksa, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, fakana la yastatiru minal baul, karena dia tidak menjaga dirinya dari air kencing, tidak menjaga dari percikan-percikannya, ya, tidak menjaga, ya, dari najisnya. Dan sebagian para ulama juga menafsirkan yang dimaksud dengan la yastatir adalah dia buang air kecil, buang hajat, tidak menutup diri, ya, tidak menutup diri, artinya kelihatan. Ini penyebab yang pertama. Wa ammal akhar fa kana yamsi bin namimah. Adapun penghuni kuburan yang kedua, dia disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia suka mengadu domba. Ya, suka mengadu domba. Nah. Fa akhadha jaridatan radbatan fa syaqqaha nisfain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ya, daun kurma yang masih basah. Fa syaqqaha nisfain. Ya, kemudian beliau patahkan menjadi dua. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian beliau tancapkan ya, setiap satu darinya pada setiap kuburan. Faqalu, kemudian para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Mengambil daun kurma, ya, kemudian beliau patahkan bagi dua, masing-masing ditancapkan ke kuburan. Ya, apa fungsinya? Apa maksudnya? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa." Semoga atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaan keduanya selama na'am daun itu tidak kering. Ya, nanti akan kita sebutkan ya, hukum menancapkan sesuatu di kuburan. Akan ada sebagian para ulama memperluasnya, tidak hanya menancapkan sesuatu, menaburkan bunga, ada juga yang menanam pepohonan, ya, menanam pepohonan na'am yang tujuannya ya untuk na'am meringankan azab penghuni kuburan. Apakah sisi pendalilan ini dibenarkan? Nanti akan kita sebutkan apa yang disebutkan oleh mu'alif ya, rahimahullah. Gharibul hadis, lafaz asing yang ada pada hadis ini, yang pertama, innahuma la yu'adzaban, al-muradu yu'adzabu man fihima. Sesungguhnya keduanya sedang diazab. Yang dimaksud dengan diazab di sini, disiksa di sini adalah orang yang ada di dalam kuburan. Karena domir innahuma ini kembali kepada kuburan. Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Nam innahuma, sesungguhnya keduanya ya. Huma di sini kembali ke kuburan. Nah, mungkin ada yang ya, na'am terpikirkan di benaknya yang diazab itu kuburannya bukan orangnya. Tapi yang dimaukan di sini bukan orangnya, bukan kuburannya tapi orangnya. Dan ini ma'ruf dalam ya, lisan-lisan orang Arab. Ya, seperti was'al al-qaryah. Ya, tanyalah kepada kampung itu. Maksudnya bukan kampungnya, bukan rumah-rumahnya. Maksudnya adalah penghuni kampung itu. Ya, penghuni kampung itu. Nah, jadi yang dimaksudkan domir di sini, kata ganti di sini adalah penghuni kuburan itu yang sedang diazab, bukan kuburannya. Bukan kuburannya. Kemudian lafaz asing berikut yang ada pada hadis ini adalah la yastatiru minal baul bita'ain. La yastatiru, ya. Minal baul dengan dua ta, yastatiru, ya, tatiru, yastatiru, ay la yaj'al sitratan taqihi min baulihi, yaitu dia tidak menjadikan sesuatu penghalang ya, penjaga antara dirinya dengan air kencingnya ya, sehingga mungkin air kencingnya itu terkena dirinya. Waruya la yastabra'u, dan diriwayatkan dalam konteks yang lain ya, la yastabra'u, dia tidak menjaga diri ya darinya. Kemudian yang ketiga, lafaz asing berikutnya yang ada pada hadis yang mulia ini adalah yamsi binamimah, ya, dia berjalan atau melakukan perbuatan namimah, adu domba. Yankilu kalamal ghair biqasdi al-idrar, yang dimaksud dengan namimah, adu domba adalah menukilkan perkataan orang lain tujuannya adalah untuk na'am memudaratkan. Ya, untuk merusak, ya, untuk menimbulkan permusuhan. Nah, dan namimah disebutkan oleh para ulama ma yaf'alu. Naam, an-namam afsadu minas sahir. Ma yaf'alu an-namam afsadu minas sahir. Tidaklah lebih memudaratkan, lebih membahayakan akibat an-namam, akibat adu domba daripada sihir. Ya. Adu domba itu lebih besar akibatnya daripada sihir. Kalau sihir kata para ulama, ya, mungkin dia bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Dia bisa memisahkan dengan sebab itu, kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Tapi kalau an-namam ini lebih besar. Ya. Bisa menimbulkan tidak hanya perpecahan, permusuhan antara teman, antara keluarga, bahkan membuat kekacauan. Ya, membuat kekacauan. Ya, bahasa sekarang seperti provokasi-provokasi. Yang mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Ya. Dibuka, ya. Diumbar aib-aib pemerintah di mimbar-mimbar. Ya, di ceramah-ceramah. Nah, sehingga masyarakat panas, ya, diadu domba antara rakyat dengan pemerintah, ujung-ujungnya terjadi pemberontakan. Dan bahkan terjadi peperangan, ya, bisa disebabkan karena namimah adu domba. Adu domba negara ini dengan negara ini. Dan politik adu domba ini adalah politiknya orang-orang kafir. Ya, politiknya orang kafir. Bukankah dalam sejarah, ya, negara kita, kenapa negara kita sulit merdeka, ya, sekian ratus tahun dijajah? Di antara politik Belanda penjajah pada saat itu adalah politik adu domba. Ya, politik adu domba, mengadu domba antara kerajaan ini dengan ini. Ya, antara rakyat Indonesia sehingga sulit untuk merdeka. Ya, jadi namimah ini, adu domba ini akibatnya lebih besar kata para ulama, ma yaf'alu an-namam afsadu minas sahir. Tidaklah nam akibat yang lebih besar, yang lebih mudaratkan, yang lebih berbahaya, ya, dari an-namam dibandingkan dengan as-sahir, sihir. Dan kalau sebab itu hendaklah kita berhati-hati dari an-namam, ya, mengadu domba, karena ini adalah diantara perbuatan yang bisa menyebabkan seorang disiksa di dalam kubur. Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengatakan la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan pernah masuk surga an-namam, ya, tidak akan masuk surga an-namam, orang yang suka mengadu domba, ya, yang suka mengadu domba sama kaum muslimin. Kemudian kata syarih di sini berikutnya, lafaz asing berikutnya adalah fa akhadha jaridah. Kemudian beliau mengambil daun kurma. Asibun nakhli alladhi laisa fihi sakfun. Ini maksud dengan jaridah di sini adalah daun kurma yang sudah merunduk. Ya, yang sudah seperti kelapa itu. Yang sudah merunduk ke bawah. Kan ada yang bagian atas. Ya. Nah, yang dimaksud dengan jaridah di sini adalah yang sudah merunduk itu. Nah, itu yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, faghoraza bizai wa rawa Muslim bisin. Ya, faghorasah. Kemudian dua bagian itu beliau tanamkan, ya, di kuburan tersebut. Qala Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa maudhi'ul gharasi kana bi izai ra'si tabata bi isnadin sahih. Dan tempat, ya, atau posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan, ya, dua bagian daun kurma itu di bagian kepala. Jadi beliau tancapkan di arah atau bagian kepala kuburan itu. Naam, tabata bi isnadin sahih, dan ini telah sahih, telah benar, ya, dengan sanad yang sahih. Kemudian kata syarih, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, al-ma'na al-ijmali, makna secara global hadis ini. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ba'du ashabihi bi qubrayni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama sebagian sahabat beliau radhiyallahu anhum itu melewati ya, dua kuburan. Fakashafallahu subhanahu wa ta'ala anhuma fara'a man fihima yu'adzaban. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapkan, membuka, mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat bahwasannya kedua penghuni kuburan tersebut sedang diazab, sedang disiksa. Amin. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam ini di antara faedah yang bisa kita ambil menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Ya, tidak mengetahui perkara gaib. Beliau mengetahui dua kuburan itu sedang diazab, itu informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, lau a'lamul ghaib, lau a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wama masaniya su. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah hikayatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, niscaya aku akan mendapatkan sekian kebaikan, sekian manfaat, dan tidak akan menimpahku kemudaratan. Karena beliau mengetahui perkara gaib. Kalau misalnya, ya, tidak akan menimpah beliau sedikit kemudaratan. Karena beliau sudah tahu misalnya. Ini kalau benar, ya, ternyata beliau mengatakan, ya, pertanyaan di sini maksudnya adalah ingkari. Ya, beliau tidak mengetahui perkara gaib. Kunci-kunci gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nama indahu mafatihul gaib la ya'lamuha illahu. Kunci-kunci gaib itu, perbendaharaan gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi tidak benar kalau ada sebagian kaum muslimin meyakini bahwasannya para rasul, para al-anbiya mengetahui perkara gaib. Mereka tidak mengetahui. Adapun yang mereka ketahui dari perkara gaib itu informasi, ya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada dasarnya beliau belum mengetahui, mereka belum mengetahui. Dan contoh-contoh yang lain misalnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Ini juga perkara gaib asalnya. Kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, tentang tanda-tanda hari kiamat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti munculnya Dajjal. Ya, akan keluarnya bangsa Ya'jud dan Ma'jud dari bentengnya. Naam, akan muncul ya, binatang yang bisa berbicara. Ya, akan muncul asap dan banyak lagi ciri-ciri hari kiamat. Ini semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hukum asalnya para rasul itu tidak mengetahui perkara gaib. Ya, tidak mengetahui perkara gaib. Karena ada sebagian kaum muslimin yang salah paham. Ya, salah paham. Naam. Mereka mengira bahwasanya para rasul itu mengetahui perkara gaib. Ya, seperti yang mereka sering ya ungkapkan, ya, sering katakan adalah Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir itu mengetahui perkara gaib kata mereka, dan bahkan Nabi Khidir kata mereka bisa mendatangi sebuah majelis, ya. Bisa mendatangi sebuah majelis, ya. Ini adalah naam perkataan batil, ya, tidak ada dalam nas Al-Quran sunnah. Begitu juga perkataan immatus salaf, ya, yang mengatakan bahwasanya para nabi itu bisa kembali hidup, ya, mengetahui perkara gaib itu tidak ada. Kemudian kata mu'alib di sini, fa akhbara ashabahu bidzalik tahdhiran li ummatihi wa takhwifan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat ya tentang hal itu, bahwasanya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Tujuannya apa? tahdiran li ummatihi wa takhwifan, untuk memperingatkan umat ini. Ya, jadi ada dua perbuatan yang dikira dianggap oleh kaum muslimin itu kecil. Ya, ternyata dua perbuatan ini akibatnya besar, efeknya besar, mudaratnya besar. Ya, itu bisa menyebabkan azab kubur. Yang pertama, tidak bersih ketika buang air kecil. Sesuatu yang ringan mungkin dianggap manusia. Ya, mungkin terburu-buru. Mungkin dia sembrono. Ya. Menyebabkan orang tersebut terkena azab kubur. Nah, yang kedua disebabkan karena namimah. Ini adu domba. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua penghuni kuburan yang sedang diazab tujuannya agar kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan ibrah agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ya, yang bisa menjerumuskan kita na'am ke dalam murka Allah, yang bisa ya dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Wa takhwifan, dan menakut-nakuti ya, umatnya. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan nama penghuni kuburan. Ya. Cuman menyebutkan sifatnya. Bahwasanya kedua penghuni kuburan tersebut yang sedang diazab. Ya, inilah di antara baiknya atau bagusnya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, mengajari umatnya. Ya, karena seorang muslim yang sudah meninggal ya tidak boleh kita ungkit-ungkit keburukannya. Ya. Tidak boleh kita ungkit-ungkit keburukannya. Yang ada adalah kita memohonkan ampun agar keduanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kita mengungkit-ungkit kejelekannya. Ya si fulan seperti ini seperti ini. Ya, padahal orangnya sudah meninggal. Bukannya memohonkan ampun. Ya, malah menghibahi orang yang sudah mati. Di dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Ya, di dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak menyebutkan nama. Ya, tapi menyebutkan sifat. Ya, menyebutkan bahwasannya kedua penghuni kuburan itu sedang diazab. Ya, tujuannya adalah agar kaum muslimin, agar para sahabat itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya. Fa inna sahibai hadaini al-qabraini yu'adzabu kullun min huma bidanbin yasirin tarkuhu wal ibti'adu anhu. Dikarenakan kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Ya. Tidaklah atau setiap keduanya disiksa, tidaklah keduanya disiksa bukan karena dosa yang keduanya disiksa itu disebabkan karena dosa yang sangat ringan, tarkuhu, yang mudah untuk ditinggalkan, wal ibti'adu anhu, yang mudah untuk dijauhi. Ya, tapi dilakukan. Nah, padahal ini adalah sesuatu yang ringan untuk ditinggalkan. Ya, tapi tetap dilakukan. Ya. Liman wa waffaqahullahu lidzalik. Nah, bagi seorang yang diberikan hidayah taufik untuk meninggalkannya. Kemudian fa ahadu almu'adzibain, maka salah seorang yang diazab dari kuburan tersebut, la yahtariz min baulihi inda qada'i hajatihi, dia tidak menjaga dirinya dari air kencingnya ketika dia buang hajat, wala yastatiru min, dan dia tidak menutup diri. Ini ya penafsiran sebagian para ulama. Ya, sebagian para ulama mengartikan, menafsirkan kata yastatir di sini, ada sebagian menyebutkan la yahtariz. Ya, dia tidak bersih, tidak menjaga diri dari kotoran ya, dari kencingnya. Ya, sebagian menyebutkan la yastatir, dia tidak menutup diri. Jadi dilihat orang. Dia terang-terangan ya, buang air kecil. Fatusibuhu an-najasatu fatuwallithu badanahu wa thiyabahu. Sehingga najis tersebut mengenai dirinya dan mengotori ya, badannya dan pakaiannya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Karena sudah masuk waktu isya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Faedah-faedah atau hukum-hukum yang terkait dari hadis ini.